Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun ya ayyuhannasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsi wahidah wa khalaqa minha zawjaha وَبَشَّرَ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ۚ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti laha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima summa amma ba'd fa inna astaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharral umuri muddatsatuha fa inna kulla muddatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Kaum muslimin hadirin barakallahu fikum, melanjutkan pelajaran kita dari kitab Riyadhus Shalihin pada bab yang ke-20, di mana telah sampai pada ayat yang dibawakan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullah dalam bab ini, yaitu surat Ali Imran ayat 104. Ali Imran ayat 104, yakni qauluhu ta'ala wal takum minkum ummah yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Hendaklah ada di antara kalian sekelompok umat yang mengajak kepada kebaikan dan menyuruh manusia dengan hal yang ma'ruf dan mencegah hal yang munkar. Mereka itulah orang-orang yang beruntung. Dan pada pertemuan terakhir, Syekh Al-Utsaimin rahimahullah menyebutkan, walakin labudda lil amiri bil ma'ruf wan nahi 'anil munkar min syurut. Namun perlu diingat, orang yang memerintahkan hal yang ma'ruf, orang yang mencegah hal yang mungkar, itu memiliki beberapa syarat. Dan syarat yang pertama waktu itu, asyartul awwal, ayyakuna al-amiru awinnahi aliman bi anna hadha ma'rufun ya'muru bih wa hadha munkarun yanha'an. Syarat yang pertama kemarin adalah agar supaya orang yang memerintahkan hal yang ma'ruf atau orang yang mencegah hal yang mungkar, aliman. Itu orang yang berilmu. Mengilmui bahwa perkara yang diperintahkan betul-betul ma'ruf. Perkara yang dicegah betul-betul perkara mungkar. Ini syarat pertama. Dalilnya dalam surat Al-Isra 36. Al-Isra 36. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun. Inna sam'a wal basara wal fu'ada kullun ulaika kana anhu mas'ula. Janganlah kamu mengikuti perkara yang tidak ada bagimu ilmu. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semua itu di sisi Allah kana anhu mas'ula. Semua itu adalah mas'ula, dimintai bertanggung jawabannya. Sehingga ketika dia mengatakan ini haram, ini halal, itu dengan ilmu, bukan dengan perasaan, ya, bukan dengan hawa nafsu. Ingat ini, bukan dengan perasaan, bukan dengan hawa nafsu, tetapi betul-betul di atas bimbingan Al-Quran, Was-Sunnah, dan apa yang dipahami oleh para salaful ummah. Ini yang pertama. Lalu Syekh kemarin mencontohkan sesuatu yang muncul di tengah manusia. Beliau mencontohkan ketika munculnya mobil. Mobil awal kali muncul, orang mungkin heran. Kok ada barang bisa jalan? Dia disetel bisa lari. Mungkin awal kali lihat orang itu heran. Begitu. Maka tidak boleh kita langsung menghukumi dengan perasaan atau dengan hawa nafsu. Tapi timbanglah dengan dalil Quran dan sunnah. Atau Syekh mencontohkan apa kemarin yang kedua. Mukabbirus saut. Apa itu mukabbirus saut? Pengeras suara. Apa hukumnya pengeras suara? Ada sebagian orang, kata Syekh Utsaimin, karena tidak tahu ilmunya, langsung mengingkari. Bagaimana kita sholat atau khutbah atau adzan, kok memakai sesuatu yang mirip dimiliki Yahudi, kayak trompet, karena tuh melihat toa itu kayak trompet. Ini tasabuh. Hanya orang ini mengharamkan mukabbirus saut. Maka di sini kata Syekh rahimahullah, justru wa minal ulama'i wal muhakkikin. Saya mencontohkan mukabbirus saut di sini. Wa minal ulama'i muhakkikin, justru di kalangan ulama ahli tahqiq, peneliti. Seperti Syekhuna, kasyaikhina, Syekh kami Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah. Qala, Syekh Abdurrahman As-Sa'di mengomentari orang-orang yang mengingkari mukabbirus saut. Karena zaman Nabi tidak ada. Bahkan diingkari katanya mirip kayak Yahudi. Maka kata Syekh As-Sa'di rahimahullah, justru mukabbirus saut, pengeras suara tadi, inna hadihi min ni'matillah. Justru ini termasuk di antara nikmat-nikmat Allah. Ya, bukan perkara mungkar atau tasyabbuh bil yahud. Bahkan ini termasuk nikmah minallah. Kenapa? anna Allah yassara li ibadihi ma yusilu aswatal haq ilal khalqi. Karena dengan mukabbirus sawt, apa tadi, pengeras suara, barakallahu fik, Allah yassara, memudahkan untuk para hamba, ma yusilu aswatal haq, memudahkan sampainya suara-suara kebenaran, ilal khalqi, kepada manusia, dengan pengeras suara, yang enggak dengar adzan jadi dengar. Yang tadinya sedang santai tidak tahu jam sholat jadi dengar adzan, tergugah ke masjid. Bukankah bermanfaat? Nah, kenapa diingkari? Ini barakallahu fik, justru itu termasuk nikmat dan kemudahan untuk hamba. Sehingga seorang dai tak boleh mengingkari. Barakallahu fik. Tidak boleh hulu tanpa ilmu atau dengan perasaan. Contoh yang lain apa? Contoh ketiga, saya mencontohkan contoh yang ketiga. Perkara yang bukan mungkar, tapi kadang orang tidak ngerti, malah diingkari itu kemungkaran. Katanya tasabbuh, seperti tadi pengeras suara. Bukankah Rasul SAW di Medina punya dua muazin? Ummi Maktum yang beliau buta. Itu azan awal. Azan, ada dua azan. Antara Bilal dan Ummi Maktum. Maka ketika azan naik ke Zaura. Zaura itu tempat yang tinggi. Kenapa naik ke tempat yang tinggi? Kalau azan naik ke tempat yang tinggi, suaranya lebih jauh. Itu tujuannya. Naik ke Zaura. Barakallahu fiik. Walhamdulillah sekarang, tanpa naik ke Zaura, ke loteng, suara sudah di atas. Dengan apa tadi? Mukabbirus saut. Tercapai sudah tujuan. Bahkan Utsman bin Affan, ketika kota Madinah semakin lebar, mengutus sebagian orang azan di pasar. Belum waktunya sholat, mengingatkan. Karena orang di pasar sibuk, ya, hari Jumat, sibuk dengan dunia dan dengar azan. Gitu? Iya. Maka ketika diingatkan suara azan, didatangi mereka sudah mau masuk sholat duhur atau sholat Jumat, jadi bersiap-siap. Walhamdulillah dengan satu toa ini bisa kedengar ke pasar, ke sawah. Masya Allah, betapa besar manfaatnya. Maka yang seperti ini bukan kemungkaran. Jangan antum mengingkari. Baik. Banyak manfaatnya untuk maslahat agama ini. Baik, kecuali kalau alat itu untuk hal yang mungkar. Ya, kembali kalau urusan dunia memiliki dua sisi. Kalau untuk kebaikan jadi baik, kalau untuk mungkar jadi mungkar. Begitu. Baik, contoh ketiga. Wa anna misla hadihi kamathali nabbaratil ain. Contoh yang ketiga apa? Contoh yang seperti ini adalah seperti nadharatil ain. Nadharatil ain, kacamata. Ya, kacamata. Nadharatil ain, kacamata. Apa hukumnya pakai kacamata? Iya. Apa boleh, apa tidak boleh? Apa mungkar? Apa bid'ah? Ya. Antum jangan langsung tergesa-gesa menghakimi itu mungkar atau bid'ah. Hati-hati. Pelajari dulu. Fal'in idza da'ufa an-nadhar tahtaju ila taqwiyati bilabsi nadharat. Mata, mata apabila sudah da'ufan nadhar, lemah penglihatannya. lemah penglihatannya itu tahtaju ila taqwiyah, membutuhkan penguat. Penguat yang bisa menguatkan penglihatannya. Pakai apa itu? Bilabsi nabarat, dengan memakai kacamata. Kalau lihat yang jauh tidak jelas, pakai kacamata min, kan begitu. Kacamata namanya min. Boleh apa tidak? Boleh. Kalau orang sudah terkena min, pakai kacamata, tidak apa-apa. Boleh. Kalau lihat yang dekat itu goyang-goyang, itu plus namanya. Kacamata plus atau kacamata sambung, kata orang. Boleh? Fahal naqulu la talbasin nadharah. Apakah kita akan mengatakan la talbas nadharat, jangan pakai kacamata. Di anaha taqwin nadhar wa tukabbiru tsahir. Karena dengan kacamata penglihatan akan semakin kuat. Gitu? Wa tukabbiru tsahir, akan menjadikan besarnya sesuatu yang kecil. La naqulu hakadha. Kita tidak mengatakan seperti ini. Artinya kacamata itu hal yang mubah. Kalau dibutuhkan, masya Allah, membantu antum. Maka jangan diingkari. Itu tiga contoh. Barakallahu fiik. Seorang yang akan amar ma'ruf nahi mungkar, betul-betul berdasarkan ilmu, bukan perasaan. Walhasil, maka hasil kesimpulannya, anal ma'rufa wal mungkara amruhuma ilallah wa rasulih. Kesimpulannya apa? Bahwa hal yang ma'ruf, hal yang mungkar, amruhuma, urusannya ialah kepada Allah dan Rasul. La ila dzauqil insan, bukan kepada dzauq. Dzauq itu perasaan. Perasaan manusia. Aw hawal insan, atau hawa nafsu orang. Aw fikril insan, pikiran orang. Hasil renungan, pikiran, lamunan orang. Bukan itu. Kembalinya kepada Al-Quran was sunnah. Idan, kalau begitu ya ibadallah, labudda ayakunal insanu aliman bi anna hadha ma'rufun wa hadha mungkarun. Kalau begitu, kesimpulannya tidak haruslah, labudda haruslah, seorang itu alim, betul-betul mengilmui bahwa hal ini ma'ruf, ini mungkar. Wa hadha ma'ruf ya'muru bih. Kalau ini hal ma'ruf, perintahkan ke orang. Wa hadha mungkar, kalau ini mungkar, yunha'an, laranglah manusia. Walakin, nah sekarang pertanyaannya, dari mana kita tahu itu ma'ruf, itu mungkar? Walakin mattariq, jalan yang bisa untuk kita lalui mengenal hal itu ma'ruf atau mungkar ialah, kata Syekh, ila ma'rifati dzalik, at-tariqu ila ma'rifati dzalik al-kitab was sunnah. Untuk mengenal hal yang ma'ruf, kembalinya kepada Quran dan sunnah. Untuk mengerti hal mungkar, kembalinya kepada Quran dan sunnah. Satu. Atau yang kedua, au bi ijma'il ummah. Atau yang kedua, ijma', kesepakatan umat. Nabi bersabda, la yajtami'a ummati 'ala dhalalah. Umatku tidak akan bersepakat di atas kesesatan. Ya, lu diingat. Umatku tidak akan sepakat di atas satu kesesatan. Tidak mungkin, kata Rasul. Sepanjang zaman, kebenaran terus dijaga oleh ulama. Walaupun ada yang menyelisihi, akan terbaca penyelisihannya. Begitu. Ini yang kedua. Yang ketiga, au al-qiyas, au al-qiyasu as-sahihu. Atau dengan qiyas yang sahih. Qiyas yang sahih. Apa contohnya di qiyas yang sahih? Contohnya tadi, zaman Rasul SAW tidak ada mobil. Tapi itu namanya kendaraan. Di zaman Rasul SAW ada kendaraan. Kendaraan darat. Nah, sekarang apa hukumnya naik pesawat? Boleh apa tidak? Kan zaman Rasul tidak ada. Baik, dikiaskan saja. Namanya pesawat itu kendaraan. Berarti sama. Itu kendaraan. Di zaman Rasul SAW juga ada yang namanya kendaraan. Bukankah sama? Cuma beda wujudnya. Maka tentunya kita tidak boleh mengingkari pesawat. Ya. Mungkin karena aneh. Masa ada barang bisa apa? Jalan di atas angin. Wah, itu barang mungkar. Jangan tergesa-gesa itu. Hal yang mubah. Dikiaskan saja. Atau apa? Ijma' al-ummah wal qiyatus sahih kilahuma mustaridun ila kitab wa sunnah. Kembali. Qiyas atau ijma' yang sahih keduanya sandarannya Quran dan sunnah. Jadi kesimpulannya Al-Quran dan sunnah, ijma'nya umat, dan juga qiyas yang sahih. Itu tiga landasan antum untuk menghukumi sesuatu itu mungkar. Walhamdulillah, fatwa-fatwa para ulama sangat banyak. Jadi permasalahan-permasalahan yang kontemporer sudah ada jawabannya. Bisa dibuka fatwanya Syekh Utsaimin dalam majmu' fatwanya. Perkara-perkara yang kontemporer ada. Misalnya apa? Perkara yang kontemporer banyak sekali. Ya mungkin kita tidak tahu sebelumnya. Antum bisa lihat fatwa Syekh bin Baz rahimahullah dan fatwa yang ulama yang lainnya yang sangat banyak, tinggal dibuka. Baik. Iya. Nah, itu syarat yang pertama harus aliman, berilmu. Baik, harus berilmu. Yang kedua, asyartu tsani. Sekarang kita masuk syarat yang kedua. Ayalama biwuku'il munkar minas saksi al-mad'uwi au bitarkihi lil ma'rufi. Syarat yang kedua, orang yang melakukan amar ma'ruf nahi munkar ya ibadallah, agar dia tahu, ayaklama, agar dia tahu biwuku'il munkar, terjatuhnya kepada kemungkaran dari seseorang yang akan dia ajak atau akan dia ingkari, atau mengetahui seseorang bitarkihi lil ma'ruf, meninggalkan hal yang ma'ruf, agar orang yang melakukan amar ma'ruf mengetahui terjatuhnya seorang yang akan diingkari dengan kemungkaran itu, atau meninggalkan hal yang ma'ruf. Betul-betul dia tahu. Bukan kira-kira atau menuduh barang yang gaib yang dia tidak tahu. Fa in kana la ya'lamu fa innahu la yarjamun nas bil ghaib. Kalau dia tidak tahu, betul-betul tidak tahu, maka kalau dia tidak tahu, fa in kana la ya'lam fa innahu la yurjamun nas bil ghaib. Tidak menuduh orang dengan hal yang gaib yang dia tidak tahu. Contoh. Contohnya apa? Misalu dzalik, anna rajulan dakhala al masjid wa jalasa. Ada seorang masuk masjid dan dia duduk. Antum sedang duduk, di masjid, tiba-tiba ada orang masuk masjid, langsung duduk. Baik. Padahal adab masuk masjid itu apa? Salat tahiyatal masjid. Ya. Dan ini kata ulama sunnah muakkadah, sebagian mengatakan. Nah, janganlah seorang di antara kalian duduk di masjid hatta yarka'u raka'atain, sampai dia ruku atau sujud atau dia sholat dua rakaat. Itu sunnah ya. Fa innallati taqtadil hikmah. Nah, sekarang antum ingin mengingkari orang ini masuk masjid tidak sholat dua rakaat. Antum bukan orang yang ngerti barang gaib. Ya. Maka caranya kata Syekh, maka yang taqtadih al-hikmah, yang sesuai dengan hikmah. Yang pertama, an yas'alahu. Kamu tanyakan. Ya. Apa pertanyaannya? Limadza jalasa wa lam yusalli? Kenapa dia duduk dan tidak sholat dua rakaat? Naam. Karena yang ma'ruf, yang dikenal dalam Islam, adab masuk masjid, kalau masuk masjid sholat dua rakaat. Ma'ruf itu. Baik, kalau ada orang yang meninggalkan, diingatkan sholat dua rakaat. Wala yanhahu aw yasjuru yasjuru, maka dia tidak langsung yanha, mencegah atau menghardik yasjuru dengan dalil. Jadi yang pertama itu ditanyakan dulu, tidak langsung menghardik. Baik. Atau mencegah. Dalilnya apa? Dalilnya adalah anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yakhutubun nas yaumal jumu'ah. Adalah dikisahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam khutbah pada hari Jumat di hadapan manusia. Fatakhala rajulun fajalasa. Tiba-tiba Nabi sedang khutbah, ada orang masuk masjid langsung duduk. Baik. Maka Nabi tidak langsung menghardik. Tapi Nabi tidak langsung melarang dulu. Berdiri atau berdiri kamu, sholat. Bukan begitu. Kenapa tidak sholat? Bukan begitu. Tapi ditanya dulu. As-sholaita? Apakah kamu sudah sholat? Ya. Masya Allah. Penuh adab. As-sholaita? Nabi sedang khutbah ini, berhenti khutbahnya. As-salat, kamu sudah sholat? Nabi bertanya karena beliau bukan orang yang ngerti barang goib. Yang dia lihat memang belum sholat. Tapi ada. Apa sudah sholat? Itu. Karena Nabi tidak ngerti barang goib. Barakallahu fiik. Maka beliau bertanya, as-salat, apa kamu sudah sholat? Maksudnya sholat dua rakaat. Qala la. Maka laki-laki ini menjawab la, belum. Belum. Baru setelah diketahui, lihat, diketahui dengan pasti, dengan jelas orang yang dilihat itu betul-betul meninggalkan hal yang makruh. Betul-betul dia ketahui. Bukan tuduhan, tapi betul-betul orang itu mengakui. Sudah sholat belum? Belum. Nah, tayyib. Kalau kamu belum sholat, kum. Fasolli rok'atain. Kalau begitu, kamu berdiri. Ya, kum. Berdiri. Sholatlah dua rakaat. Begitu. Kata Syekh Utsaimin dalam syarah yang lain. Sholat yang dilakukan di sini dengan ringan. Ya. Kenapa sholatnya dibuat ringan? Karena sudah khutbah. Karena sudah khutbah. Jadi kalaupun seorang itu terlambat, lalu dia sholat tahiyatul masjid, khatib sedang menyampaikan khutbah, sholat dua rakaat dengan ringan. Dengan apa? Ringan. Tujuannya jelas, supaya bisa mendengarkan khutbah. Walaupun orang sedang sholat juga mendengar orang khutbah. Tapi kan konsentrasinya khusyuknya sholat. Barakallahu fik. Syahid dari hadis ini, barakallahu fikum, ialah falam yasjurhu hina tarokas sholata. Nabi SAW tidak menghardik orang ini ketika dia meninggalkan sholat tahiyat al-masjid. Li'anahu yahtamilu ayakunai sholat. Karena beliau, barakallahu fikum, yahtamil. Ada kemungkinan dia itu sudah sholat. Wa Nabi alaihi salatu wasalam lam yarahu. Sedangkan beliau tidak melihat orang ini sudah sholat. Ya, kehati-hatian ya ini. Ini contoh pertama. Jadi pastikan dulu orang yang akan mengingkari kemungkaran betul-betul orang tersebut telah melakukannya. Kalau dia belum tahu persis, tanyakan. Tanyakan dulu. Jangan langsung menghakimi. Nanti akan marah. Loh, saya sudah sholat di belakang tembok. Kok masih disuruh sholat lagi? Bisa jadi karena kita tidak tahu. Maka pastikan dulu. Sudah sholat belum? Contoh pertama. Contoh kedua. Kata Alika Aidon. Contoh yang kedua. Contoh syarat yang kedua ya. Ida ro'aita shakhsan ya'kulu fi nahari ramadhana aw yashrabu fi nahari ramadhana. Contoh yang kedua ialah ida ro'aita shakhsan, kalau kamu lihat seseorang baik ya'kulu fi nahari ramadhana, makan, dia sedang makan di siang hari bulan Ramadan. Masya Allah. Ayah serabu fina hari Ramadan. Atau sedang minum. Ya. Di siang hari di bulan Ramadan. Berarti dia puasa. Berarti dia meninggalkan kewajiban puasa. Adabnya bagaimana? Kata Syekh. Fala tasjuruhu. Jangan kamu langsung menghardiknya. Bal is'alhu. Tapi yang pertama harus Anda lakukan is'alhu. Tanyakanlah dulu. Ya, tanyakan, "Mas, jam 12 kok sudah minum es dawet? Baru jam 12. Kenapa?" Gitu. Tidak langsung dihakimi, catat. Kamu tanggal sekian tidak puasa, kamu kena hukuman ini. Tergesa-gesa antum. Tidak bijak. Yang bijak, tanyakan dulu. Is'alhu. Tanyakan kepada dia. Kenapa mas? Jam 12 bulan Ramadan kok sedang minum es dawet Ayu, Banjarnegara. Kenapa? Tanyakan. Tidak pada puasa kok malah kamu sedang minum dawet. Rubama yakunu lahu udrun fitar kisiyam. Bisa jadi ya, saat dia sedang minum es dawet ayu tadi, ternyata lahu udrun, punya apa? Uzur. Uzur sebab yang bisa menjadikan dia fitar kisiyami, meninggalkan puasa Ramadan. Apa contohnya? Sakit, safar. Itu lima dalam tasum. Kenapa kamu tidak puasa? Tanyakan dulu. Sebab kata Syekh, faqad yakunu musafiran. Sebab bisa jadi kadang orang tidak puasa di bulan Ramadan karena musafiran, keadaannya sedang safar. Mungkin sedang safar. Atau yang kedua apa? Waqad yakunu maridan maradan yahtaju mahu ila syurbil ma'i bikasrah. Atau dia sedang marid, ditimpa sakit, orang sakit. Maradan dengan sebuah penyakit yang membutuhkan ila syurbil ma'i bikasrah, minum air yang banyak. Ya. Au mislu auja'ul kulli tahtaju ila surbin ma'in kathir. Seperti auja'ul kulli. Apa itu auja'ul kulli? Sakit al-kulli. Apa ini maknanya? Tahtaju ila surbin ma'in kathir. Yang penyakit ini membutuhkan banyak minum air. Walaukan al-insanu sahihan bima yadhar lina. Sekalipun nampak orang ini sehat-sehat saja kok. Ya. Bisa jalan, sehat. Hah? Tapi kok tidak puasa ya? Oh ternyata dia sedang terkena penyakit supaya diperbanyak air putih. Air bening. Sebagai obat. Walaupun kelihatannya sehat. Jadi antum jangan langsung menghakimi. Apalagi langsung menghardik orang ini. Udah gede kok udah puasa. Hah? Udah malu. Oh ternyata orang itu sedang sakit. Ya. Fal muhim annahu la budda an ta'rifa annahu tarakal ma'ruf tahtaju ta'muru bih wa la budda aidan an ta'rifa an huwa qafil munkar hatta tanhahu anhu. Al muhim yang penting di sini Syekh menggarisbawahi bahwa haruslah Anda mengetahui bahwa orang itu meninggalkan hal yang ma'ruf sehingga engkau pun mengingatkannya. Dan juga harus engkau mengetahui dia waqa'a fil munkar, terjatuh kepada hal yang munkar, contohnya tadi tidak puasa. Hatta tanhahu anhu, sehingga betul-betul kamu ketahui dia melakukan hal yang munkar sehingga kamu ingkari, kamu cegah. Li'annahu qad la yakunu waqi'an fil munkar wa anta tadunnuhu waqi'a. Sebab kadang orang itu tidak terjatuh kepada suatu kemungkaran. Ya. Tetapi anta tadunnuhu waqi'a. Tapi kamu menuduh orang itu menyangka terjatuh kepada kemungkaran. Apa contohnya? Jadi cuman don. Apa itu don? Praduga dan prasangka. Contoh yang lain. Misal udhalik. Ita ro'aita rojulan bisayaroh. Kalau kamu lihat, ada seseorang di dalam mobil. Wa ma'ahu imro'ah. Dia sedang pegang supir, kendali supir itu. Di sebelah kirinya ada perempuan. Ah. Maka di sini kita tidak boleh langsung menghakimi dengan don. Wahunaka ihtimal. Kenapa? Di sana ada kemungkinan. Ihtimal itu kemungkinan. Apa kemungkinannya? Annal mar'ah ajnabiyah minhu. Wahunaka ihtimal antakunal mar'ah min maharimi. Ada dua kemungkinan. Yang di samping dia ini, di samping supirnya dia itu, ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama apa? Perempuan yang di sampingnya itu wanita ajnabi. Wanita lain. Orang lain. Ajnabi. Yang tidak boleh duduk bersamanya. Mungkin. Kemungkinan yang kedua apa? Antakunal mar'ah min maharimi. Ternyata yang di samping supirnya itu siapa? Mahramnya. Mungkin bibinya. Mungkin keponakannya. Atau mungkin siapa? Mbae. Kakeknya. Neneknya. Di situ. Ya. Ada kemungkinan. Atau apa? Au annaha zaujatahu. Atau kemungkinan apa? Istrinya sendiri. Ya. Karena pakai nikob. Pakai cadar. Oh mungkin istrinya. Oh mungkin. Buliknya. Atau mungkin keponakannya. Atau mungkin anaknya. Mungkin seperti itu. Idan la tungkir alih. Kalau seperti ini kondisinya, barakallahu fik, kamu jangan langsung mengingkarinya. hatta ta'lama annahu fa'ala munkara. Sampai betul-betul kamu tahu dia melakukan kemungkaran. Contohnya apa? Kita tahu kemungkaran. Kita tahu itu barang mungkar biqara'in al-ahwal. Dengan korinah-korinah keadaannya. Contoh, istrinya bercadar. Ini kok yang di samping supirnya wanita yang mungkin kok beda ya? Atau mungkin istri yang kedua? Oh, mungkin istri yang kedua. Mungkin. Ihtimal. Sampai dipastikan betul korinah-korinahnya. Apa cinta? Contohnya. Ya, contohnya apa? Korinah-korinah ketika kita lihat, kok langsung perempuan itu ngumpet ke bawah, apa namanya? Ke bawah, bagian bawah, ngumpet. Wah, ini tidak wajar. Tidak wajar ini. Kelihatan orang kok langsung ngumpet ke bawah sana. Padahal pakai sadar. Wah, ini perlu dikapakno. Ada korinah-korinah yang tidak baik. Ya, maka kita deketi. Pak, dari mana? Mau kemana? Kan begitu. Apalagi depan mahat. Mau kemana, Pak? Dari mana, Pak? Ada hajat apa? Sampai betul-betul kita yakin ini kemungkaran. Itu barakallahu fik. Baik. Jadi melihat korinah-korinah yang ada. Kalau korinah yang menunjukkan itu bukan termasuk mahramnya, bukan istrinya, ternyata orang lain, apalagi ada berita yang sudah sampai kepada kita orang itu berbuat seperti itu, maka ini baru kita mulai mengingkarinya. Itu intinya, sehingga cukup insyaallah beberapa contoh dan kita lanjutkan lain waktu insyaallah. Wa akhiru da'wan alhamdulillah. Subhanaka bihamdik. Asyhadu an la ilaha wa atubu ilaik. Tafadhal muadzin, dan sedikit ada pengumuman dari kami. Barakallahu.